salaman kulo tangan wis ditarik-tarik iki awak sak lembar Mas. Iki golek suwek. Lho tangan ditarik-tarik lek suwek terus piye wong sak lembar awake. Lha bapak e kulo nggih pates sejak salaman ngoten wong awake lemu. Cadangane nggih akeh umpama mentek ning kono ya enek-enek. Lah kulo ora enek cadangan. Dadi makane dikawal banser ya oleh, ora dikawal ya oleh, ngoten to. Dikawal niku ya oleh bene kulo ora entek. Ora dikawal ya ora apa-apa matane kulo ora picek. Nggih. Dadi supire kulo nek mau iki dikawal kali banser. Banser ngoten. Telu ngarep telu ning mburi. Boys, wah asik nih gue pokoknya. Jadi ini baik lah, udah gue ngerti neng megak, neng magelang. Banjir ini tugasnya ngonten-ngonten tau nih. Ini gue banser, padahal banser, ini gue banser. Ini gak ngerti kan gue kandani rumah ayatnya banser. Banser ini gue banser. Lagi ya ini orang teko, sing jadi banser ini gue banser ini. Gue mau keluar semua jorah teko, di banser ini gue gak ngerti. Lho banser. Wong kula nggih banser kula niki. Banser ki awake sak lembar iki banser kehormatan iki. Iki banser katon-katon. Dadas. Niki wau kula pun ngomongne, kula berusaha ngomongne sesuatu sing wonten teng pikirane kula. Nggih maksimale kados ngonten niku. Dene kok jenengan narani ora cocok nggih wajar kok anjere akal cak cilik niki terbatas. Mikirnya cak cilik ini terbatas. Kulo cak cilik bloko sing besar kali keadaan. Niki kulo kados ngenten iki. Ngantos kulo dhewe ora ngerti iki apa. Napa niki sing diarani cuba. Napa sing niki diarani nikmat. Sing kulo maksud aneh niku wonten kawula sing pun jelas-jelas dadi ciptaane Allah nanging mboten wonten asmane Allah blas. Niki aneh. Sing ana niku malah aku. Aku iso nandur, aku iso ngramut, aku iso manen, aku iso ngadol. Allah yang ngantos ilang. Lha niku sing kelakon ngoten. Asyhadu syahadati asyhadu alla ilaha illallah. Ora ana pangeran sak liyane Gusti Allah. Lah, koyo wong teges-teges. Jenengan lek ora duwe dhuwit rak mesti utang lah. Lek utang terus mesti ditagih nggih. Lha pas wae ditagih niku arep-arep duit napa arep-arep Gusti Allah? Arep-arep napa? Lha dek sahadate asyhadu alla ilaha illallah. Lha niki rak termasuk perbuatan syirik ya. Aneh. Wonten kejadian aneh banget niki teng dunya niki. Lha kersane mboten dados fenomena aneh pripun to carane? Carane nggih niku zikir. Nyebut asmane Allah, diklaim atine, oh aku iki gawenane Gusti Allah, sing kudu taat. Lha sakjane ngoten. Lha zikire kapan? Zikire menungso niku, Allah dawuh fadzkuruni azkurkum. Iling marang aku bakal iling marang kowe. Lek cara kula, iling niku nggih sak ilinge. Lha lek lali-lali kok dibahas. Nggih ta? Zikir niku nggih sak ilinge wong dawuh Gusti Allah ilinga marang aku. Ya lek iling lek lali ya ora usah dibahas lek lali. Zikir sak mampune zikir niku. Zikir sedina, lek kuat sedina 24 jam zikir terus nggih dilakoni. Lek zikir cukup 2 menit tok nggih oleh kok. Allah 2 menit mlaku ngetan kesandung bengok gatal ngoten nggih oleh kok. Lho ngonten niku oleh, ngoten lho. Lho termasuk hal yang fadzkuruni, iling marang Gusti Allah. Ora ngonten le? Kula gawe penak kok. Gitu. Dadi sakjane oleh ngonten niku. Dados kersane mboten dados fenomena aneh, bene mboten dados kawula sing jangkar, bene mboten dados kawula sing ora ngerti adab. Nggih niku damel zikir. Zikire kapan? Lek iling. Lelek lali wong lali kok dibahas kula baleni malih. Dengan pawane mriki wau kan beto pedah. Terus lali. Kontak pedahe lali ketelisut mbah nang ndi gitu. Jenengan takoki kontak pedahe nang ndi? Lho aku lali kok.

Jadi masa lalu menungso nggih rugi, saat ini menungso nggih rugi, yang akan datang menungso tetap rugi.